الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبد عدد نعم الله وإفضاله اللهم أكرمنا ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبه وجزانا آمين kita membahas masalah mazilna fi kitab as-salah ila anqal waladidal waladidal audun ila ma kana qablahu fazal. Setelah kita membahas tentang rukun yang kelima yaitu rukuk, maka kini sampai untuk kita membahas tentang rukun yang yaitu i'tidal. I'tidal adalah rukun sholat yang keenam. Kalau seumpama kita melaksanakan sholat tanpa rukun i'tidal, maka tidak sah. Sedangkan i'tidal dikarenakan arti secara bahasa itu adalah al-istiwa wal-istiqomah, lurus. Karena dari sebelumnya dalam keadaan rukuk, kemudian kembali lagi dalam keadaan lurus. Makanya dinamakan rukun tersebut rukun i'tidal, secara bahasa seperti itu. Sedangkan menurut arti syar'i, i'tidal itu adalah audul musalli ila ma kana alaihi qabla ruku'ihi. Yaitu seorang yang melaksanakan sholat kembali kepada keadaan sebelum dia rukuk. Kalau dia sholat berdiri, berarti kembali berdiri. Kalau dia sholat duduk, berarti dia kembali duduk. Kalau dia sholat berbaring, berarti dia kembali. Nah, itu i'tidal. Jadi i'tidal itu pengertiannya, esensinya, atau definisinya. Kemudian wa huwa ruknun katsirun syuri'a lil fasli bainar ruku'i was sujud. Dan i'tidal itu merupakan sebuah rukun yang katsir, karena rukun terbagi menjadi dua, ada rukun tawil, ada rukun katsir. Rukun tawil itu semua rukun salat kecuali dua, yaitu i'tidal sama julus baina sajdatain. Tapi dikecualikan dari i'tidal itu adalah i'tidal dari rakaat yang terakhir dari setiap salatnya. Maka itu dikecualikan. Kalau umumnya i'tidal itu adalah termasuk rukun qasir, tapi kalau i'tidal pada rakaat terakhir itu bukan termasuk qasir, itu termasuk rukun tawil. Artinya rukun qasir itu tidak boleh dipanjangkan melebihi dari batas tertentu. Itu artinya rukun qasir. Tapi kalau rukun tawil boleh dipanjangkan. Melebihi semestinya pun boleh. Itu apa? Rakaat kedua dari sholat subuh untuk melaksanakan kunut rotibah, dan setiap rakaat yang terakhir dari setiap sholat untuk melaksanakan kunut nazilah. Maka kunut nazilah itu tidak terbatas mau baca doa apa saja untuk kepentingan kaum muslimin, saudara-saudara kita, mau 5 menit, mau 10 menit, itu tidak ada batasnya. Tidak apa-apa. Nah, itu. Terus, sebagaimana dikatakan sebelumnya, bahwasanya setiap rukun sholat itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Sebagai syarat akan keabsahannya. Syarat yang pertama, kedua, dan ketiga, serta keempat, itu sama saja dihafalkan betul benar. Karena rukun fi'li itu kan jumlahnya ada 6. Nah, itu semua rukun, syarat daripada rukun fi'li itu, yang empat itu sama saja. Apa itu? An-yasiha ma qabla. Sebelumnya harus sah. Kalau sebelumnya tidak sah, maka tidak boleh kita melaksanakan yang setelahnya, itu maksudnya. Misalnya apa? Kita i'tidal. Begitu kita i'tidal, kita ingat, oh iya, tadi rukunya tidak tumakninah. Berarti sah enggak rukunya? Kalau kita sholat sendirian atau sholat sebagai imam, kita harus kembali lagi. Untuk kembali melaksanakan rukuk dalam keadaan sempurna dengan tumakninah, itu maksudnya. Kalau kita tidak kembali dan berlalu di waktu i'tidal, sekedar untuk lebih dari sekedar untuk melaksanakan tumakninah, batal sholat kita. Nah, gitu. Jadi syarat sahnya i'tidal itu adalah harus sebelum i'tidal rukunnya itu sah, Fatihahnya sah, takbiratul ihramnya sah, rukuknya sah, baru kita laksanakan i'tidal. Terus yang kedua, an la yaksida bihi ghairahu. Ketika dia melaksanakan rukun i'tidal, tidak ada tujuan lain kecuali untuk melaksanakan rukun i'tidal dalam sholat. Lain halnya kalau seumpama kita melaksanakan sholat rukuk. Lagi rukuk, tiba-tiba ada Ya Abdurrahman ngelempar batu. Biar gak kena, bangun berdiri. Jadi berdirinya bukan karena melaksanakan i'tidal, tapi supaya menghindar dari Nah, gimana hukumnya? Gak sah, harus kembali lagi. Harus kembali lagi. Kalau refleksi gerakannya tidak apa-apa. Tapi kalau gak refleksi, batal sholatnya kok sengaja. Harusnya gimana? Ya terima aja timpukannya itu. Jadi kalau dia takut sakit, takut ini, ya sudah. Nanti batal sholatnya, ulangi aja sholatnya. Nanti titipkan dulu Ya Abdurrahman sama Mbak Ita, gitu. Baru teruskan sholatnya. Gitu, ya. Caranya seperti itu. Ya. Terus. Yang ketiga syaratnya, an yatma'inna fihi. Harus kita melaksanakan tumakninah ketika melaksanakan i'tidal. Nggak sah kalau kita melaksanakan rukun i'tidal tanpa tumakninah. Tumakninah itu apa? Tumakninah itu adalah sukunun ba'da harakah bigadri subhanallah. Sukunun ba'da harakah. Diam sejenak. Setelah kita bergerak sebelumnya dengan kadar membaca subhanallah. Sebentar, tapi jangan sebentar banget gitu. Kayak mentang-mentang sebentar tumakninah, kan sudah tumakninah. Enggak, kita harus sempurna sholatnya. Kalau kita sekedar hanya melaksanakan tumakninah, 2 menit pun selesai sholatnya. Tapi habis itu ngos-ngosan. Buat apa kita sholat semacam itu? Sholat itu adalah tempat yang paling indah. Keadaan yang paling indah antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sanalah tempat kita bercurhat. Di sanalah kita tempat mengadu. Di sanalah kita tempat berdoa. Di sanalah kita tempat meminta. Nah, jadi gunakan kesempatan itu. Kalau seumpama ini ada kesempatan kalian mendapatkan undangan untuk bertemu dengan presiden misalnya. Senang. Suatu kesempatan yang tidak selalu datang. Sehingga apa? Akan direncanakan dengan sebaik mungkin. Akan dipersiapkan dengan semaksimal mungkin. Nah, begitu pula kalau ini dengan presiden, ini Tuhannya presiden. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, ketika datang seseorang kepada Imam Hasan Basri yang mengadukan tentang sempitnya dunianya, dunianya terasa sempit. Berusaha ini enggak berhasil, berusaha ini bangkrut, ini terus enggak pernah berhasil. Datang kepada Imam Hasan Al Basri. Kata Imam Hasan Al Basri, sahih solatak, perbaiki solatmu. Hanya diperbaiki. Rukunnya dilaksanakan sesuai dengan anjuran. Dilaksanakan sholat dengan penuh dengan kehusyuan dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya dia mendapatkan dunianya itu luas dan barokah. Nah, itu fungsi daripada sholat itu semacam itu. Dan sholat, Kalau kita benar-benar laksanakan sesuai dengan arahan dan anjuran serta ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya salat itu akan sesuai dengan fungsi aslinya. Fungsi asli daripada salat itu adalah sesuai dengan firman Allah, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i." Salat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa banyak orang sholat masih saja minumnya, masih saja judinya, masih saja bohongnya, masih saja kotor hatinya dan sebagainya? Itu tidak lain karena sholatnya nggak sempurna. Jadi sholat yang sempurna bagaimana? Sholat yang sempurna itu adalah yang semua rukunnya dilaksanakan sesuai dengan syaratnya. Itu. Di antara syaratnya adalah kita harus tumakninah. Jadi tumakninah jangan sholat terlalu cepat rukuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu sholatnya, kata Nabi SAW, sholatnya orang yang mencuri. Seperti sholatnya burung yang sedang mematuk. Cid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mau kemana? Mau main bola tak? Kok buru-buru gitu? Sama Allah buru-buru. Kok sama manusia, kita asik. Sama Allah harusnya yang asik. Lihat bagaimana Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau kalau melaksanakan sholat itu tumakninanya panjang banget. Sampai lupa kadang-kadang. Ada Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalulail. Datuknya Baharun. Datuknya Sri. Datuknya Junaid. Datuknya Jamalulail. Itu beliau dikatakan, dijuluki dengan Jamalulail. Katakan Jamalulail bukan untanya malam, bukan. Jamal yang memperbagus. Jamalulail yang memperbagus malamnya. Kenapa? Malam, setiap malam dia tidak pernah tidur. Setiap malam tidak pernah tidur. Ngapain? Baca Quran, sholat. Baca Quran, sholat. Dari saking nikmatnya dia baca Al-Quran, sampai-sampai kadang-kadang air liurnya itu keluar. Ketika dibersihkan oleh muridnya, dirasakan itu lebih manis daripada madu. Coba liur kamu. Lebih asin dari garam. Jadi kalau mau bikin rujak, gak usah repot-repot. Ambil aja liurnya tadi. Jadi lebih manis daripada madu. Bayangkan. Kenapa? Dia rasakan. Kenikmatannya itu dirasakan. Sampai-sampai kadang-kadang dari saking asiknya baca Quran tuh, dia gak paham. Kalau dia belum sholat subuh, tiba-tiba matahari sudah menerpa panas, sangat terik. Kan beda sama kita. Kita nggak paham kalau nggak sholat subuh dari saking asiknya kita tidur. Bahkan kalau kita bangun pas jam 5, ya kenapa jam 5 bangun? Harusnya lebih dikit, 10 menit kan enak. Kita udah selesai, udah waktunya keluar, tidur lagi deh. Kalau kita bangun jam 5 kan nggak bisa tidur lagi, harus bangun. Nah itulah kita. Kalau beliau tidak. Hasan Jamalulail. Hai Muhammad bin Hasan Jamalulail. Beliau ini termasuk di antara manakibnya, karomahnya, beliau itu menundukkan para setan. Jadi setan itu tunduk kepadanya. Suatu waktu pernah ada setan, dia datang kepada Sayyidina Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalulail untuk menggodanya, untuk memfitnahnya, untuk menjerumuskannya ke dalam dosa demi dosa yang diinginkan dan diperintahkan kepadanya oleh si iblis, setan utama itu. Akhirnya apa? Dia menyerupai seorang murid. Pura-pura jadi murid. Menjelma sebagai manusia, pura-pura jadi murid. Akhirnya dia datang kepada Habib Muhammad bin Hasan Jamalulail. Katanya, aku ingin belajar kepada kamu. Silakan. Tapi kamu harus khidmat sama aku. Bakti. Baik. Katanya. Baktinya apa? Siram kebunku setiap hari. Jadi setiap hari itu pagi sore nyiram kebun. Sambil berusaha untuk menggodanya tidak berhasil. Sampai itu dia laksanakan selama 15 tahun. Kerjaannya setiap hari nyiram kebun. Setan kerjanya nyiram kebun. Setelah 15 tahun berlalu, datanglah kemudian seseorang daripada wali min auliyaillah, dia melihat loh kok ada setan di sampingnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini enggak tahu apa kalau dia itu setan. Akhirnya dia kasih tahu, Nabi Muhammad, kamu enggak tahu yang di samping kamu itu setan. Akhirnya kata Nabi Muhammad, waktu dia begini kedengaran sama setannya, kurang ajar kata setannya. Jadi selama ini 15 tahun dia tahu kalau aku setan gitu loh. Cuma aku diperalatnya untuk nyirami kebunnya. Nah, itu Nabi Muhammad bin Hasan Jamalulail. Allah manfa'na bi barakatihi. Wa amitna bi tariqatihi wa mu'afatin minal fitan. Paham itu Nabi Muhammad bin Hasan Jamalulail. Jadi ada lagi Habib Ahmad bin Umar Rahinduan. Habib Ahmad bin Umar Rahinduan itu adalah yang hidup sezaman dengan Sahib Ratib Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Beliau itu kalau sholat itu sama seperti kalian, cepat. Tapi bedanya kalau Habib Ahmad bin Umar Rahinduan itu sholatnya itu cepat karena suatu alasan. Kalau kamu sholatnya cepat berbagai macam alasan. Karena pengen cepat-cepat badakan, cepat-cepat makan, cepat-cepat tidur, cepat-cepat main, banyak macamnya. Kalau Habib Ahmad, cepat sholatnya seperti kalian. Apa alasannya? Satu alasannya. Kalau dia lamakan melebihi dari biasanya, maka dia akan keluar air sperma. Dari saking nikmatnya melaksanakan sholat. Satu kan alasannya. Beda sama kamu kan, berbagai macam alasan. Nah itu. Di dalam sholat itu nikmat. Tapi bukan semua orang yang mendapatkan kenikmatan dalam sholat dengan tumakninanya itu. Ada yang mendapatkan nikmat setelah bermujahadah melawan hawa nafsunya selama setahun. Ada yang selama sebulan. Ada yang selama 10 tahun. Bahkan Al-Hatim Al-Asom dia mengatakan kabattu. Kabattu artinya jahadtu nafsi. Aku mujahadah melawan hawa nafsuku selama 20 tahun untuk mendapatkan kenikmatan dalam sholat. Setelah 20 tahun baru aku dapatkan kenikmatan. 20 tahun sholat, berusaha untuk mendapatkan kenikmatan, baru dia dapatkan kenikmatan itu. Kalau sudah dia dapatkan kenikmatan sholat itu, maka yang terjadi seperti yang diwarisi dari Nabi kita Muhammad SAW. Hubbiba ilayya min dunyakum salat. At-tib wa nisa wa ju'ilat kurratu aini salat. Jadi Allah menjadikan sesuatu daripada dunia kalian itu aku sukai dalam 3 hal. Yaitu harum-haruman atau minyak wangi. Kemudian perempuan. Dan yang ketiga, Allah menjadikan kesenanganku yang paling aku senangi di dunia ini adalah sholat. Jadi kesenangannya Nabi SAW itu adalah sholat. Kalau Nabi SAW sudah sumpek. Nabi sumpek, ya Nabi juga sumpek. Nabi sedih, Nabi juga sedih. Karena Nabi juga manusia. Tapi sedihnya Nabi itu gak pernah sedih itu karena dirinya. Tapi karena orang lain. Karena umatnya. Nabi sedih ketika melihat kita dalam keadaan berdosa. Nabi senang dan senyum ketika melihat kita dalam keadaan taat. Semoga Nabi selalu senyum melihat kita. Sehingga ketika Nabi SAW itu dalam keadaan sedih. Maka kemudian beliau ucapkan ucapan yang sangat familiar di dalam telinga sahabat Bilal bin Rabah. Apa itu? Arehni bihaya Bilal. Senangkan aku dengannya wahai Bilal. Lalu langsung beliau komat. Kalau sudah Nabi SAW mengatakan arehni bihaya Bilal, langsung komat. Nah, kalau kita senangkan aku, apa yang disenangi? Tergantung. Nah, tapi kalau Nabi SAW mengatakan arehni bihaya Bilal, maka maksudnya itu adalah sholat. Semoga Allah menjadikan kesenangan kita adalah sholat. Kemudian syarat yang keempat adalah yakuna tumakninatu yakinan. Tumakninah itu harus dilaksanakan atau terlaksana dalam keadaan yakin. Tapi kalau ragu-ragu, misalnya apa? Itidal. Waktu dia mau sujud, tadi aku tumakninah enggak ya? Waktu itidal, ragu-ragu berarti. Harus kembali lagi. Untuk melaksanakan tumakninah dalam itidal dengan sempurna, dengan yakin. Itu maksudnya. Ditambah lagi dua syarat yang berbeda daripada syarat rukun fi'li yang lainnya. Apa itu? Yang kelima adalah an yansiba kifara dhahrih. Hendaknya dia itu meluruskan tulang punggungnya, enggak boleh dalam keadaan seperti rukuk. Harus dalam keadaan tegak berdiri. I'tidal itu seperti itu. Dalam keadaan tegak berdiri, bukan seperti keadaan orang yang sedang rukuk, tidak. Kemudian syarat yang keenam, an la yutawwilahu ziyadatan ala dzikril masyru' fihi wa qadril Fatihah. Tidak boleh rukun i'tidal itu kita lamakan, kita panjangkan melebihi daripada sekedar kita membaca Al-Fatihah dan sekedar kita membaca doa yang disunnahkan ketika i'tidal. Ayo coba kita baca sama-sama berapa menit, coba lihat. Fem. Ayo baca Fatihahnya dulu. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. 30 detik. Kalau seumpama kita tidak lebih dari 30 detik, batal salat kita. Kenapa? Rukun qasir itu maksudnya. Jadi gak boleh kita lama lebih dari 30 detik. Karena termasuk rukun qasir. Jadi rukun qasir itu hanya dua macam saja. Yaitu i'tidal dan julus baina saja. Datain dulu di antara dua sujud itu. Nah, karena memang i'tidal itu disyariatkan untuk memisah. Antara rukun rukuk dan rukun sujud. Nah, pemisahnya apa? Pemisahnya i'tidal. Sebagaimana julus baina sajdatain itu adalah sebagai pemisah dari dua sujud. Kalau enggak ada julus baina sajdatain, maka sujudnya cuma satu kali. Itu maksudnya. Jadi, rukun yang keenam itu adalah i'tidal. Sedangkan sunnah-sunnahnya nanti kita akan bahas. Kita buka di kitab Ughudul Jan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil amin. Shalawatullahi wa sallamu 'ala nabiyyina Muhammadin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala malik rahimahullah ta'ala nafa nabiyyu bi ulum fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi surati tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu ay aqarru bil iman qu anfusakum wa ahlikum. Belum baca. Ai minan nisa'i daripada para wanita, wal auladi dan anak-anak, wa kullu man yadkhulu fi hadzal ism dan semua yang masuk dalam nama keluarga. Naro, lindungilah mereka dari api neraka. Gala terjemahan Al-Qur'an, Sayyiduna Abdullah ibn Abbas, fi makna zalika dalam arti yang demikian itu, faqihuhum, berikan pemahaman dalam fikih mereka. Ayat alimuhum, ajari mereka. Syara'i al-Islam, syariat-syariat Islam. Wa adibuhum, didiklah mereka. Ayat alimuhum mahasin al-akhlak, ajari mereka tentang akhlak-akhlak yang baik. Wa gila, dan dikatakan, inna asyadan nasi azaban yawm al-qiyamah man jahala ahlahu. Sesungguhnya, yang paling berat nanti kelak azabnya, siksanya pada hari kiamat itu adalah orang yang membodohkan keluarganya. Semoga orang tua kita bukan semacam itu. Nah, karena seharusnya kita harus tahu bahwasanya istri dan anak itu kewajiban dan tanggung jawab dari seorang suami. Harusnya karena kita sebagai tanggung jawab dari seorang suami, maka kita harus pasrah sepenuhnya kepada seorang suami untuk dipimpin, dididik, didikte, diarahkan, dianjurkan. Harusnya seperti itu. Bukan malah kita ngajari, bukan malah kita mimpin. Di sini katakan, seorang wanita itu mempunyai hak kepada suaminya. Apa itu? Diajari, dipimpin. Kalau yang suaminya itu gak bisa memimpin, gimana mau memimpin? suaminya gak bisa mengajarinya, mau ajari apa? Maksud diajari di sini itu adalah diajari ilmu agama, diajari arahan Nabi Muhammad, diajari syariat Nabi Muhammad, sehingga istrinya itu menjadi istri yang solihah. Gitu. Ini enggak. Diajari berdagang, diajari bersenang-senang, diajari caranya bermimpin, diajari senang kepada uang, diajari cinta kepada dunia. Bagaimana mungkin dia akan menjadi istri yang solihah? Di sini katakan, ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal jaro. Hendaknya kalian jaga keluarga kalian. Siapa keluarga itu? Perempuan, istri, anak perempuan. Paham? Kemudian, anak-anak kita semuanya. Itu adalah keluarga kita. Harus kita menjaga mereka daripada api neraka. Bagaimana caranya kita arahkan? Biarkan mereka itu berada di dalam rel. Relnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Beritahu mereka. Begitulah para ulama dahulu. Sampai sekarang pun. Gurunya Ustadz ini, Habib Zain Smith, Hafidzahullah. Semoga Allah berikan kemuliaan, kebahagiaan kepadanya. Panjang umur, sehat dan afiat. Fi ta'atillah. Nah, beliau itu kalau sudah jam 2 siang, itu beliau kumpulkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, semuanya. Untuk apa? Baca kitab. Diajarkan mereka bagaimana caranya sholat yang benar, wudu yang benar. Akan apa? Ingin lepas tanggung jawab. Fem? Karena mereka itu tanggung jawab kita. Istri tanggung jawab kita. Istri berdosa, kita harus negar. Berbeda kalau orang lain. Itu amar ma'ruf, nahi mungkar. Kita lihat. Masyrutoh. Karena itu kan wajib kifai. Fardu kifayah. Bukan fardu ain. Tapi kalau istri kita dalam keadaan bodoh, wajib secara aini, fardu ain, kita itu untuk mengajarinya. Kalau kita mampu. Kalau kita gak mampu, ajak dia itu ke dalam pengajian-pengajian. Ayo coba ibu kalian itu, pergi pengajian-pengajian gak? Kalau pergi, alhamdulillah. Kalau gak pergi, kesian abahmu. Kalau abah kamu itu ustadz, ya gak apa-apa. Nanti abah kamu sendiri yang mengajari. Kalau abah kamu bukan ustadz, berangkat pagi-pagi ke toko bersama-sama. Pulang bersama-sama. Ke bank bersama-sama. Nanti matinya juga bersama-sama. Habis itu, uang yang di bank jadi rebutan bersama-sama juga. Nah, ini yang semacam ini kesian. Tegur. Dengan cara yang baik. Bah, biar hadir pengajian, bah, ibu. Biar lebih solihah. Biar lebih sayang abah sama dia. Biar dia lebih sayang sama abah, gitu. Ajari kayak begitu. Karena apa? Gak mungkin orang itu bahagia kalau tanpa ilmunya Nabi Muhammad. Gak mungkin. Ilmunya Nabi Muhammad sebuah konsep. Tahu konsep? Aturan. Sebuah prinsip. Sebuah pengalaman yang sangat akurat untuk dijadikan sebuah guru. Atau yang memimpin gerakan kita, ucapan kita menuju kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan, dan kesuksesan. Itu konsep itu namanya. Nggak ada konsep yang lebih baik daripada konsepnya Nabi Muhammad. Kenapa? Semua konsep itu didaur ulang. Tapi konsepnya Nabi Muhammad nggak perlu daur ulang. Kapanpun, dimanapun, pada masa apapun pasti sesuai. Kita lihat sekarang kan, kemarin sudah saya jelaskan berapa banyak mereka yang masuk Islam karena syariat Nabi Muhammad. Syariat bukan syariat yang besar, tapi syariat yang sepele. Itulah syariat Nabi Muhammad. Kita diajarkan bersih-bersih. An-nadhafatu minal iman. Kita diajarkan rapi-rapi. Kita diajarkan tutup. Jadi kan gak repot. Fem. Coba kalau kita terbuka. Repot kita bagaimana kita menyanggah, mencegah pandangan laki-laki terhadap diri kita. Karena kita menjadi sasaran pandangan yang sangat brutal itu. Menembus kemana-mana seperti keranjang. Makanya kan matanya mata keranjang. Ada perempuan, lihat. Nanti ada perempuan satunya, dilihat lagi. Jadi matanya itu bagaikan keranjang. Semuanya masuk. Dari mulai yang jelek sampai yang cantik. Dari mulai yang tua sampai yang muda. Semuanya masuk. Itu keranjang. Mau kamu dinikmati orang semacam itu? Biarkan yang menikmati kamu hanya satu orang. Siapa dia? Dia yang tercinta. Gimana caranya? Ikuti ajaran Nabi Muhammad. Beres, enggak ada masalah, enggak ada fitnah. Nanti kalau sudah terbuka, akhirnya kelihatan fulan, oh itu cakep ya. Wah, kalau begitu aku amalkan ilmuku yang baru ini. Apa ini? Santet, pelet, dan sebagainya. Itu. Apa sebabnya? Kelihatan wajahnya. Kalau seperti kamu kan aman. Aman, enggak ada yang ganggu. Paling orang ngelihat itu hormat. Paling ganggunya assalamualaikum, gitu. Doakan ya, gitu. Doakan, enggak doa malah. Kalau sama mama, orang yang semacam kalian itu jalan kemudian diganggu, pasti orang lain pasti marah. Tuh, padahal bukan apa-apanya kalian. Kenapa? Suci. Penuh dengan kesucian. Nah, itulah anugerah kepada Allah diberikan kepada siapa? Kepada siapa yang menjalankan syariat Nabi Muhammad. Jadi kita harus PW. Jangan sampai kita itu merasa minder. Enggak, justru mereka itu yang takut kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Jangan pedulikan mereka. Kita harus bangga dengan imamah kita, dengan pakaian islami kita, dengan jubah kita, dengan pakaian hitam kita, dengan cadar kita. Kita harus bangga. Jangan kita bangga dengan pakaian yang compang-camping. Emang enggak ada baju lagi apa? Kayak orang kekurangan aja gitu loh. Sobek sana, sobek sini, atau disengaja sobek kali gitu loh. Lihat aja mode-mode sekarang itu. Dengkulnya disobek. Ya, pusarnya saja dibuka. Emang enak lihat pusar? Emang ada yang bagus tak pusar? Gak ada yang bagus pusar. Kan aneh gitu, aneh. Ada lagi kemarin menjadi fashion atau pakaian tahun milenium yang terpilih. Fem, pakaian terpilih milenium yang paling milenium, yang paling model dan paling modis katanya orang artis-artis itu yang menutupi kemaluannya saja sama menutupi buah dadanya aja. Coba lihat, biar kalian tahu kalimatu haqqin urida biha batil. Ini sudah kita itu berhadapan berperang melawan budaya. Budaya dimasukkan melalui media internet, media televisi, media cetak, semuanya dimasukkan. Lihat tuh iklan-iklannya, ada iklan pakai cadar. Ada orang bilang pakai sampo ini ya, pakai cadar gitu. Nggak ada. Bahkan yang terbaru, biar kalian tahu dan kalian harus bersyukur kepada Allah Ta'ala karena kalian berada di tempat yang sangat tepat. Nah, yang paling baru itu buku budaya yang diwajibkan untuk diajarkan di sekolahan-sekolahan sekarang ditarik dan dituntut untuk ditarik oleh para ulama dan para cendekiawan. Kenapa? Di situ melegalkan yang namanya pacaran. Di situ disebutkan satu kolom bab khusus tentang pacaran yang aman, bagaimana caranya. Itu. Bukannya dilarang, bukannya dicegah, malah diajarkan bagaimananya caranya supaya pacaran tapi nggak hamil gitu maksudnya gitu. Itu sudah terjadi zaman sekarang ini. Makanya sekarang ini harusnya kalian tuh lebih banyak di rumah, jangan banyak keluaran, jangan banyak keluyuran. Oleh karenanya perempuan itu kalau keluar sendirian hukumnya apa? Haram. Beda laki-laki. Kalau laki-laki keluar sendirian mau diapain? Kalau perempuan keluar sendirian jadi rebutan. Dedemit ngerebut. Penjahat ngerebut. Semuanya ngerebut gitu. Berani kamu keluar sendirian? Hati-hati ya. Jangan diikuti hawa nafsu itu. Nah jadi, nanti tatkala kita sudah menikah, yang namanya belajar nggak boleh putus. Selesai di sini, kita melaksanakan perkawinan tetap mengikuti streaming Ustaz. Selama Ustaz masih hidup, insya Allah streaming terus berjalan. Sampai akhir hayat nanti terus berjalan. Dan nanti akan ditingkatkan menjadi video streaming. Jadi kali kangen sama Ustaz, jadi ada videonya. Jadi ada videonya juga. Jadi semuanya itu apa maksudnya, tujuannya? Kita harus bersama-sama untuk mengupdate untuk memperingatkan kembali tentang ajaran Nabi Muhammad supaya jangan lupa. Karena yang namanya hawa nafsu itu paling cepat membuat lupa. Hawa nafsu itu ditunggangi oleh setan. Dan banyaknya hal itu menjadikan sifat lupa itu tampak akhirnya. Nah, oleh karenanya itu, berapa banyak di antara kita yang sudah sebelum pulang ke rumah itu sudah janji, aku mau begini, mau begini, mau begini, begini, ya kan? Begitu sampai di rumah, gagal semuanya. Kenapa demikian? Hawa nafsunya terlalu banyak di sana, dilampiaskan. Yang televisi lah, yang HP lah, yang makannya lebih dari standar di pondok, yang tidurnya lebih dari standar di pondok, wiridnya gak dibaca, bentengnya gak ada, perusaknya banyak. Akhirnya gagal semuanya. Ini contohnya, ini baru cuma 2 bulan, balik ke pondok sudah lain, ireng-ireng semuanya. Gitu. Tahu ireng? Gara-gara apa itu? Gara-gara maksiat. 2 bulan, gimana kalau 2 tahun? Jauh gak pernah dengar hadisnya Nabi Muhammad, gak pernah dengar cerita orang soleh, gak pernah dengar nasihat-nasihat agama. Bagaimana hatinya itu akan terisi dengan keimanan? Hati itu bagaikan rumah, coba lihat rumah. Kalau terisi, maka gak ada maling masuk ke dalamnya. Karena apa terisi? Dia takut ketahuan. Diusir. Dijaga rumah itu oleh penjaganya. Karena ada isinya, ada orangnya, ada penghuninya. Tapi saat kalau rumah itu kosong, gak ada ilmunya Nabi Muhammad, gak ada hadis, gak ada ayat, gak ada yang diingat daripada nasihat demi nasihat. Maka gak ada keimanan, yang ada adalah hawa nafsu demi hawa nafsu. Dikasih tahu, melawan. Sombong jadinya. Batrul haq. Menolak kebenaran. Itu adalah kesombongan kata Nabi Muhammad. Kemudian, nasihat tidak mempan. Oh itu kan bukan untuk saya, untuk fulan. Semuanya dilarikan untuk orang lain. Oleh karenanya, Al-Habibullah Haddad mengatakan, innal mawa'idah, sesungguhnya mawa'idah-mawa'idah itu, tidak akan masuk ke dalam hati, mughaffalal galbi, fi haidin anis sunani. Di dalam hati orang-orang yang tertutup hatinya, dan jauh daripada sunnah-sunnah agamanya. Jadi tidak mungkin dia itu akan bisa mengamalkan sunnah dan nasihat-nasihat agama kalau dia itu dalam keadaan jauh daripada sunnah. Tapi kalau seperti kalian, ini ada amalan bagus untuk bikin mimpi Rasulullah. Ini ada amalan bagus untuk menguatkan keimanan. Kalian pasti akan melaksanakannya. Bahkan antusias kalian akan melaksanakannya. Coba anak SMA, ini hari ini ada faedah. Faedah untuk bermimpi Nabi. Ketawa-ketawa mereka, ngapain mimpi Nabi? Emang Nabi bisa mengajari kita bahasa funky apa? Gak mungkin kayak gitu. Ketawa mereka. Bukan keinginan. Kenapa? Mereka gak pernah tersentuh dengan ilmu Nabi Muhammad. Syariat Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu, koreksi diri. Evaluasi diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum narah. Bukan hanya untuk orang tua. Tapi untuk kita juga. Kita sebagai anak, kita lihat. Ayah kita ustaz apa bukan? Oh bukan. Nah, berarti dia punya kewajiban mengajari ibu dan saudara-saudaraku. Gimana caranya supaya menyelamatkan ayah daripada azab, daripada dosa, daripada cela, daripada hal-hal yang memalukannya nanti, daripada hal-hal perkara-perkara yang membuatnya nanti menyesal, dan penyesalan, sejelek-jeleknya penyesalan adalah penyesalan pada hari kiamat nanti. Ayah kita, harus kita selamatkan, kesian. Karenanya kita ada, karenanya kita bisa berusaha, karenanya kita berada di pesantren, karenanya kita mendapatkan fasilitas dan sebagainya. Harus selamatkan. Gimana caranya dirayu? Ya kalau mau ibu itu lebih taat sama ayah, lebih solihah, begini loh caranya. Harus dibawa ke majelis taklim. Ayah harus mengalah. Biar ayah yang jaga toko, biar ibu hadir majelis taklim. Nanti gantian, ayah juga harus begitu, hadir majelis taklim. Jadi ada isinya. Ketika ada isinya, ketakwaan itu tetap selalu diingatkan. Selalu ada dalam hati. Tapi kalau sama sekali gak ada, habis. Oleh karenanya beruntung yang punya harta, ya, yang punya uang banyak. Seperti banyak alhamdulillah murid-murid kita ini, ayahnya di rumahnya itu mempunyai majelis. Dia ada kelebihan harta, maka setiap minggu ada yang 2 kali, ada yang satu kali, itu di rumahnya itu bikin majelis. Kan untungnya untuk dia, untuk istrinya, untuk keluarganya. Kemudian siapapun yang datang ke rumahnya untuk menghadiri majelis taklim, pahalanya itu sebelum diberikan kepada dia, maka diberikan dulu kepada sahibul bait. Banyak di sini. Ada yang usahakan itu ada Haji Fahrul dari Banjar. Mana anaknya Haji Fahrul? Siapa namanya itu? Siapa namanya anaknya Haji Fahrul? Toko Barokah. Mana anaknya? Ada anaknya? Ada. Nah, itu Ustaz pernah ngisi di majelisnya. Dia punya majelis 1 minggu 2 kali. Ngundang ibu-ibu datang. Nah, itu kan faedah. Kalian juga semacam itu harusnya. Haji Fahrul gak punya ilmu untuk mengajari istrinya. Datangkan guru. Undang teman-temannya untuk hadir. Faedah deh. Kita nyenangkan Rasulullah SAW. Karena apa? Semua saudara kita. Semua saudara kita. Gak boleh kita itu menganggap orang itu ini ahli maksiat. Ini Wahabi. Ini Syiah. Ini enggak. Kita harus menganggap mereka itu adalah umatnya Nabi. Kalau sekarang mereka dalam keadaan semacam ini karena mereka tersesat. Kita doakan. Kalau Allah mau, maka Allah bisa merubah mereka semuanya. Oleh karenanya, jangan sampai kita merasa su'don kepada orang lain. Ini pasti matinya dalam keadaan ini. Enggak. Kita harus husnudon. Meninggalnya insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ada seseorang bermimpi Nabi Muhammad. Ketika bermimpi Nabi Muhammad, maka orang tersebut bertanya kepada Nabi. Qala ya Rasulullah, manin najin min ummatik? Siapakah di antara umatmu yang nantinya akan selamat? Siapakah di antara umatmu yang nantinya akan selamat? Dijawab oleh Nabi, hum ahlu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Mereka yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu adalah umatku yang selamat. Diulangi lagi, ya aku tahu itu ya Rasulullah. Tapi maksudnya, kelompoknya siapa? Kelompok kan banyak. Kelompok ini banyak. Di dalam Islam kan ada NU, ada si yang ini, yang itu, dan sebagainya. Nggak saya sebutkan banyak-banyak macamnya kan. Bukan berarti semuanya benar gitu loh. Ada yang benar, ada yang salah. Tapi jangan sampai kita itu su'don. Jangan sampai kita memutuskan, mengkafirkan, dan sebagainya. Enggak, kita ini umatun marhumah. Kita itu umat yang dirahmati. Selama di dalam hati kita ada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, insya Allah pasti masuk surga. Yang penting dipertahankan sampai mati. Gitu. Walaupun nanti dibakar dulu di api neraka. Gitu. Tinggal pilih. Gitu. Mau dibakar dulu apa langsung masuk surga? Nah, gitu. Kalau mau langsung masuk surga, ikut para habaib. Ikut para wali songo. Kalau mau dapat keutamaan di dunia, ikut mereka para wali songo. Bisa mimpin Nabi Muhammad. Tapi kalau kita katakan bahwa mereka enggak selamat, mereka dalam neraka sumpama. Enggak, jangan. Bahkan hadis yang terkenal itu sataftariku ummati ila thalathatin wa sab'ina firgatan. Bakal terpecah belah umatku ke dalam ke-73 golongan. Nah, itu hadis itu juga ada khilaf di antara muhaddisin. Ada yang mengatakan jadi dikuatkan hadisnya itu karena kumpulan riwayat-riwayat yang banyak itu. Jadi kuat. Tapi kalau persatu, rawinya persatu, itu gak ada yang kuat. Hadis itu. Gitu. Nah, kalaupun seumpama itu benar, hadis itu sahih, maka artinya itu seperti ini. Dengan dasar, itu kan Nabi Isa kan mengatakan, Nasrani kan Nabi Isa agamanya. Nabi Musa, Yahudi kan. Nah, kan Rasulullah mengatakan Yahudi itu berpecah belah agamanya itu menjadi 71. Sedangkan Nasrani 72. Islam 73. Berarti kan tambah 1. 70 sesat semuanya. Datang Yahudi. Yahudi aja yang selamat. Kemudian Nabi Isa diutus semuanya agama sesat. Kecuali Nasrani. Gitu dah. Tambah 1 kan? Berarti 72. Kemudian datanglah agama Nabi Muhammad yang menghapus semua syariat yang sebelumnya. Sehingga semuanya sesat kecuali 1, agama Islam. Agama Islam banyak. Pecahannya itu banyak. Nah, kita jangan sampai katakan ini kafir, jangan. Bukan hak kita. Bukan mandat kita. Itu haknya Allah SWT. Lalu dia bertanya lagi untuk ketiga kalinya kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, bukan itu maksudku. Golongan siapa? Mungkin mazhabnya siapa? Tarigohnya siapa? Gitu. Apa kata Nabi Muhammad? Hum ahlu la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu adalah umatku. Dia termasuk selamat. Masih maksa juga. Enggak, bukan itu ya Rasulullah. Kan ada NU, ada ini, ada itu. Gitu loh maksudnya. Disangkanya Nabi enggak paham. Apa kata Nabi Muhammad? Apakah aku akan mengharamkan umatku dari syafaatku? Tidak, yang aku selalu doakan setiap saat itu umatku semuanya. Yang selalu aku bersumpah pada Allah, aku tidak ridho. Satu daripada umatku berada di neraka, itu mereka semuanya. Itu loh ajaran Nabi Muhammad. Rahmatan lil alamin. Tidak ada menghujat, tidak ada menghujat. Yang penting itu mempersatukan umat. Tapi harus kita tahu, ini salah. Syiah salah, Wahabi salah, kita yang benar. Tapi jangan kita mengkafirkan. Nah itu yang kita takutkan, itu semacam itu. Takut kita mengkafirkan, akhirnya kita justru kita yang kafir. Na'udzubillah. Karena mengkafirkan tidak boleh. Kalau secara keseluruhan, ya setiap Syiah yang memutuskan bahwasanya Sayyidatuna Aisyah itu tidak belum bersih dari tuduhannya, berarti dia kafir. Semuanya. Tapi secara per individu tidak. Kita gak berani. Itu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak bisa mengkafirkan. Kita sendiri takut. Kita nanti meninggalnya bagaimana kita enggak paham. Kita termasuk selamat atau tidak kita enggak paham. Semuanya masih tergantung kepada irada Allah. Apakah kita sudah lupa bagaimana iblis yang sudah beribadah kepada Allah selama 80 ribu tahun tapi akhirnya neraka selama-lamanya. Kita baru berapa tahun kita beribadah? Berapa tahun kita beribadah? Baru belasan tahun. Baru puluhan tahun. Belum 80 ribu tahun. Bukan ribuan tahun. Ini ribuan tahun. Tapi lihat akhirnya. Berseso. Lihat bagaimana. Dia sampai murid-muridnya itu bisa terbang. Bisa baca hatinya orang. Dari saking karomahnya. Makruh satu kali pun tidak pernah dilakukan. Apalagi haram. Tapi lihat akhirnya. Meninggal dalam keadaan bersujud kepada iblis. Siapa yang bisa menyelamatkan kita dari yang semacam itu? Jadi kita sekarang tugas kita melaksanakan ibadah dengan mazhab, salah satu mazhab yang empat. Melaksanakan akhlak yang baik, tidak pernah berdosa pada manusia, siapapun dia. Enggak melukai hatinya dengan perasaan, dengan apa, dengan kata-kata kita, dengan tindakan kita. Itu yang nikmat. Itu yang nikmat. Itu yang selamat. Itulah ajaran Nabi kita Muhammad. Semoga kita termasuk yang selamat di dunia wal akhirah. Kita buka manhajus sawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Qala al-mu'allif hafidhahu Allah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa qala sayyidina al-imam al-allama Abdurrahman bin Abdullah bil-Faqih radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi fathi basair al-ikhwan. Ini Habib Abdurrahman bin Abdullah bil-Faqih yang dengan nama beliau Ustaz kasih nama putranya Ustaz ini, dan yang sinau bukan Ustaz tapi Habib Zain bin Smith. Jadi Abdurrahman kasih nama Abdurrahman karena Habib Segaf bin Umar As-Segaf. Nah, ini Habib Abdurrahman nih. Habib Segaf bin Umar As-Segaf yang dikenal dengan Syekh Wadi Ahgaf. Itu punya anak, semuanya anak Ustaz ada. Namanya Alawi, Ahmad, Umar, Husain. Nah, yang terakhir, Abdurrahman. Bang Salim juga. Salim gak disebutkan tadi, Bang Salim juga katanya. Ustaz tambahi, Abdurrahman bil-Faqih. Nah, kenapa? Ambil keberkahan dari Habib Abdurrahman bil-Faqih. Kenapa? Habib Abdurrahman bil-Faqih ini seorang wali Allah, seorang yang alim luar biasa, yang dibanggakan oleh gurunya sendiri. Sampai gurunya itu bangga pada muridnya. Kita ingin Ustaz bangga kepada muridnya Ustaz. Salah satu murid Ustaz, Masya Allah, setiap malam mimpi Rasulullah. Masya Allah, senangnya Ustaz. Selama di pesantren, enggak pernah dia itu menyalahi aturan. Enggak pernah dia itu mengganggu perasaan orang lain. Masya Allah. Itu yang enggak begitu rebutan orang mau dapat. Iya. Hai, nah, Ustaz bangga. Habibullah Habibullah Haddad, gurunya Habibur Rahman Berfaqih. Itu beliau bangga kepada muridnya ini yang bernama Habibur Rahman bin Abdullah Berfaqih. Beliau katakan, Abdurrahman, iza hadara fil akran kal asad bainad dhon. Abdurrahman, jika berada di antara yang sebaya dengannya, yang satu tugas dengannya, seakan-akan harimau di antara kambing-kambing. Coba harimau di antara kambing-kambing, hebatan mana? Kambingnya yang lari kan? Nah, itu loh. Dari saking hebatnya. Di antara kehebatan Abdul Rahman Berfaqih ini, pernah ada satu orang datang dari Maroko. Bekas pijakan tanahnya itu diambil, dipegang, dilihat. Kamu dari Maroko ya? Nama kamu Fulan ya? Bin Fulan ya? Guru kamu juga namanya Fulan bin Fulan ya? Sekarang guru kamu sekarang nih berada di dalam liang lahatnya. Meninggal maksudnya. Dicatat sama dia. Begitu dia pulang, tepat seperti yang dikatakan, pada saat itu, yang disebutkan itu, gurunya meninggal dunia. Maka beliau tanya, Galia Habib, ini dengan kasyaf? Atau dengan karamah? Kalau tidak, itu ada ilmunya. Mungkin namanya ilmu tanah. Suatu waktu beliau, angin menghembus kencang. Ambil daun satu, dibekang ini, dilepaskan. Jatuhkan ke bawah. Lalu dia katakan, diambil lagi daun itu, dia mengatakan, sebentar lagi akan turun hujan. Hujannya deras. Dan sampai akan menyebabkan banjir. Dan banjirnya itu sampai ke ondak-ondak yang keempat dari Masjid Assegaf. Setelah itu akan berkurang-berkurang sampai habis. Subhanallah, setelah dia beliau katakan itu, langsung turun hujan. Hujannya deras, sampai banjir. Banjirnya sampai ke ondak keempat. Dan itu kurang-kurang-kurang sampai habis. Ditanyakan, Habib, dengan karoma apa dengan ilmu? Ada ilmunya. Berarti ilmu angin namanya. Itu beliau. Pernah suatu waktu, ketika beliau melaksanakan haji, di mana Nabi SAW telah bersabda dan mengajurkan kepada kita tatkala melaksanakan haji, haruslah dalam keadaan sederhana, kesederhanaan yang semaksimal mungkin. Al-hajju takasyuf. Itu artinya takasyuf. Jadi sederhana. Bukan malah menampakkan kemewahan kita, bersenang-senang, berfoya-foya, tidak. Sehingga apa? Habibur Rahman, dia tidak pakai imamahnya dalam keadaan takasyuf, dalam keadaan merendahkan diri. Tidak menampakkan kebesarannya. Ketika beliau berjalan melewati kota, tempatnya ilmu, di mana itu? Bukan Syibam, apalagi? Yang mengarang kitab Kawakib. Di mana? Di mana? Yang sekarang kita Kawakib itu? Di mana? Man? Di mana? Allahumma Muhammad. Fema. Jadi tempat Sulaiman Al-Ahdal itu. Tempat para ulama dari bangsa Al-Ahdal. Nah, beliau pada saat itu kebetulan di situ ada majelis. Maka beliau nimbrung di situ. Tapi bukan mentang-mentang beliau ini seorang Habibur Rahman Berfaqih, maka dia datang dan duduk di depan. Duduk belakang. Kenapa? Yang penting itu dapat kemuliaannya, dapat pahalanya. Enggak harus duduk depan. Ketika si guru mulai mengajarkan tentang ajaran-ajarannya, maka beliau merasa mendapatkan kesulitan dalam suatu ibarat, dalam suatu hukum. Maka beliau katakan, ini enggak ada yang bisa memutuskan ini kecuali Abdul Rahman Berfaqih yang ada di Tarim. Maka beliau katakan kepada sebelahnya, kamu katakan jawabannya begini, begini, begini, begini. Akhirnya katanya orang yang sebelahnya itu, turu aku bisa jawab. Ah, gimana jawabannya? Begini, begini, begini. Kaget ya, loh. Orang awam kok bisa? Gitu. Aku aja enggak bisa, kamu bisa. Gitu. Akhirnya dia katakan, dari mana kau jawaban itu? Kok bisa kau jawab? Dari mana kau jawaban? Dari orang sampingku ini. Kaget dia. Gak siapa namamu? Namaku Abdullah. Abdullah. Katanya Syekh Sulaiman, semuanya juga, kami juga hamba Allah. Tapi nama yang diberikan orang tua kamu itu siapa? Hanya beliau katakan, kalau anak Abdurrahman bin Faqih. Tawaduknya dia. Beliau yang ketika akan meninggal dunia, beliau katakan, aku akan meninggalkan dunia fana ini dalam keadaan, di dalam hatiku ada 16 macam ilmu, tidak ada satu orang pun yang bisa mempelajarinya. Berarti apa? Dengan meninggalnya Abdurrahman, berarti habis sudah ilmu itu. Dari saking luasnya Abdurrahman ilmunya. Akhirnya apa? Langsung si Sahibul Majlis itu berdiri dan mengangkat beliau duduk di depan. Setelah itu diminta kepada beliau untuk mengajar, memberikan faedah kepada para hadirin. Akhirnya beliau membahas, menjelaskan tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim selama 3 hari, 3 malam belum tuntas. Hanya mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Itu Abdurrahman berfaqi. Ketika sampai di Arafah, ketika sampai melaksanakan ibadah haji, tiba-tiba di Arafah itu ada sebuah keanehan. Apa itu? Api gak bisa dibakar. Mereka kan harus makan. Kalau mereka gak dapat api, gimana mereka mau makan? Masaknya gimana? Masak itu kan bukan sulapan. Membutuhkan kepada api. Di mana api dibakar gak bisa. Ini gak bisa. Dicoba-coba semua. Arafah itu gak ada yang bisa. Akhirnya katanya mereka, ini gak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini kecuali Habib Abdurrahman berfaqih. Datanglah mereka kepada Habib Abdurrahman berfaqih. Habib Abdurrahman berfaqih lagi baca wiridnya. Di hamparan gurun Arafah. Akhirnya dia bilang, gak apa yang terjadi? Gak liat, api gak bisa dibakar. Akhirnya kata dia, ambil 2 pelepah kurma, kemudian siapkan 2 orang tentara yang menunggang kuda. Baik, diambilkan pelepah kurma. Udah itu ditulis dengan pulpen. Tulis di raja, di pelepah kurmanya itu. Sudah itu dipegang dengan 2 tangannya. Lalu dibilang, gal mana tentaranya siap? Gal, ya, nanti ini ikuti ya. Kemana perginya diikuti. Nanti kalau dia berhenti di satu tempat, di situ ada rumah, dobrak. Di situ ada orang yang sedang main-main dengan api, menyihir. Apinya padamkan. Begitu api yang di situ padam, maka api yang di sini akan menyala kembali. Subhanallah, begitu ditaruh di tangannya, lepas terbang gitu. Pelepah kurma itu bisa terbang, diikuti sama tentaranya itu. Hebat enggak? Padahal enggak ada baterainya. Nah, tapi bisa terbang begitu. Sampai subhanallah, kemudian berhenti masuk-masuk gang terus sampai berhenti di satu rumah yang sangat kecil, gubuk. Begitu didobrak, ternyata ada seorang Yahudi yang sedang main sihir dengan main api itu. Akhirnya begitu di apinya dipadamkan, langsung api yang ada di Arafah sudah bisa menyala. Ketika ditanya Habib Abdurrahman, ya Habib, ini dengan karom atau dengan ilmu? Lagi-lagi beliau menjawab, ini ada ilmunya. Ilmu apa ini? jadi macam-macam ilmu ya. Macam-macam ilmu. Kalau orang dibuka, pertama kali kata Imam Syarani, pertama kali orang mendapatkan ilmu laduni. Semoga kita mendapatkannya. Malam pertama dia mendapatkan ilmu laduni, dia akan mendapatkan anugerah daripada Allah, mendapatkan 15 macam ilmu. Paling rendahnya ilmu itu, dia tahu berapa butiran pasir ada di dunia semuanya. Kalau ditanya berapa orang di pondok, gampang, bukan pasir, orang aja di pondok, gampang. Pasir aja tahu, pasir di pondok ada berapa, dia langsung bisa nyebut. Apa lagi orang? Berapa daunnya ada di pondok, tahu dia langsung. Itu pertama kali yang akan diberikan kepada seorang yang mendapatkan ilmu laduni. Dan ilmu laduni itu tidak semua orang bisa mendapatkannya, tapi orang tertentu. Dialah maksudnya Abdurrahman al-Faqih ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dengan mendengarnya. Apa yang diucapkan oleh beliau? Apa kata beliau? Mari kita dengarkan. Kata beliau, "I'lam anna hadzal-din awwalahu wa akhirahu وظاهره وباطنه لا بد فيه من علم وعمل." Camkan baik-baik kata Habib Abdurrahman, yang sudah mendapatkan maqam yang tinggi, mendapatkan karamah yang besar, mendapatkan kemuliaan yang luar biasa itu, beliau katakan, ketahuilah bahwasanya agama Islam ini, maksudnya apa? Agama yang kita jadikan sebuah panutan, sebuah konsep dalam kehidupan, yang di dalam KTP kita semuanya selalu tercantum di situ ada Islam sebagai agama kita. Agama ini awalnya sampai akhirnya, luarnya maupun dalamnya, semuanya itu ilmu dan pengamalan ilmu. Artinya apa? Kalau seumpama ayah kalian dikatakan, ayah kalian itu muslim apa bukan muslim? Muslim, harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, takut sampai dia itu menjadi orang non-muslim. Itu maksudnya. Makanya kita selamatkan. Rem cukup dunianya. Bah, rumah ini sudah cukup enak untuk kita jadikan sebagai tempat teduh. Makan kita sudah cukup enak untuk dikonsumsi. Kasur kita sudah cukup enak untuk ditiduri. Semuanya sudah enak. Jangan sampai abah atau bapak atau pak E kerja melebihi daripada batasnya. Sekarang Pak E ya, harus hadir majelis taklim. 1 minggu 2 kali minimal. 3 hari gak makan kan mati. Begitu pula hati, gak makan, makan rohani, 3 hari akan mati. Biar hidup, diingatkan terus. Biar dia itu suka sedekah, biar dia itu jujur, biar dia itu tidak pakai riba dan sebagainya. Coba lihat sekarang itu. Kan baru-baru ini kan banyak pelantikan. Pelantikan apa? Anggota legislatif. Namanya aja keren, anggota legislatif. Tapi nanti pada masyarakat nggak ada lagi. Mana anggota DPR? Silakan maju ke depan, gitu misalnya. Nggak ada. Itu mereka itu, karena sudah akan dilantik, dapat surat pelantikan. Surat pelantikan sekarang sudah banyak yang tercecer di bank-bank. Untuk apa? Untuk pinjam uang. Coba lihat. Surat pelantikan, kalau sudah keluar itu, dimasukkan ke bank, bisa ngambil uang 150 juta, 250 juta. Gitu loh. Sebagai jaminan, surat pelantikan. Dapat surat pelantikan, langsung taruh di bank. Taruh di bank, ngambil uang di bank. Apa hukumnya ngambil uang di bank? Apa hukumnya minjam uang di bank? Apakah kita jadikan mereka sebagai pemimpin kita? Yang semacam itu. Yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, Ar-riba bit'un wa sab'una baba. Wadnahu misil ayat tiar rajulu ummah. Riba itu bermacam-macam. Banyak macamnya sampai sebanyak 70 lebih macam. Tapi paling rendahnya seperti orang berzina dengan ibunya sendiri. Jadi buat apa jadi anggota DPR? Dia itu mau menyinari orang banyak tapi dia membakar dirinya sendiri. Na'udzubillah. Jadi sebentar hidup di dunia yang penuh dengan ketidakenangan coba. Terlambat makan sakit perut. Kurang tidur, sakit kepala. Ya kan? Banyak makan, perut buncit. Ya kan? Banyak pedas, mencret. Itu dunia. Ngeluh saja yang ada. Sambatan saja yang ada. Tidak enak selalu. Apalagi sekarang, panasnya luar biasa. Debunya bertebaran kemana-mana. Nanti kalau sudah kasih hujan, ya Allah, enggak kering-kering. Bocorlah inilah semuanya itu dunia yang kayak begitu akan dipertahankan tidak dunia itu bukan untuk kita tapi dunia untuk mereka orang-orang yang bukan di dalam kategori di dalam relnya Nabi Muhammad ini bukan kalau kita tidak ingin dunia yang mengatur kita tapi kita yang mengatur dunia kita tidak mau kita diinjak-injak oleh dunia tapi dunia kita injak-injak itulah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Haddad dalam kitab dalam syairnya yang sangat indah. Wadih dunya zaniya hawadisuha katsira wa muddatuha qasira wa aishatuha hagira. Dunia yang kita pijak sekarang ini adalah dunia yang sangat hina. Yang kalau kita datang, didatangi dunia, bikin orang jadi sibuk pikirannya. Kamu tiba-tiba dapat uang 100 juta, bingung deh mau taruh mana ya, taruh mana. Taruh dalam lemari takut diambil. Lemari bisa diambil, dicongkel pakai apa? Sendok. Pikiran. Mau ditaruh di rumah, takut gak diizinin sama Ustaz Segap. Mau dikasih pondok, ya antar berkurang. Coba lihat. Pikirannya banyak gara-gara uang datang. Nggak tahu benar-benar dicuri orang. Habis semuanya. Sedih sampai nangis-nangis. Gara-gara kehilangan uang. Itu dunia. Asyatuha hagirah. Wa muddatuha gazirah. Sebentar sekali. Pemester nggak terasa. tiba-tiba sekarang umurnya sudah 40. Kayaknya 17 deh rasanya. Kau ngeliat dia Alawi aja baru Ustaz sadar kalau Ustaz sudah lumayan tua gitu. Tapi gak tua sih, lumayan tua. Gitu. Kau ngeliat Ustaz aja sih kayaknya Ustaz muda gitu. Dulu Ustaz waktu pakai kacamata, selalu Ustaz itu dapat panggilan-panggilan yang Ustaz gak senang. Dibilang abah lah. Dibilang waktu Ustaz jalan sama Ustaz Ajijak, dibilang ini anaknya lah. Bahkan pernah juga Ustaz dipanggil, ini cucunya ya? Ya Allah. Sebegitunya. Gitu. Alhamdulillah setelah operasi sekarang, alhamdulillah. Jalan-jalan sama Alawi, akhirnya orang itu bilang, adiknya suruh kesini pas. Gitu. Masya Allah. Ketemu sama Habib Ali. Ngurus masalah tiket. Akhirnya orang itu mengatakan, sampean adiknya ya? Masya Allah. Gitu. Ustaz dibilang adiknya Habib Ali. Gitu. Setelah itu, beli lagi sesuatu. Kita lupa dapat apa kembaliannya, uangnya. Gitu. Akhirnya Ustaz dipanggil, mas, dipanggil mas bukan pak lagi. Mas, ini kembalian belinya adiknya tadi. Ya, salam. Jadi ternyata gak pakai kacamata ini bikin muda. Ya. Nah, Ustaz sekali-sekali pakai kacamata gitu. Biar gak kelihatan tua terus. Gitu. Jadi setelah cukup, dibutuhkan, langsung lepas. Biar kelihatan muda lagi. Gitu. Nah, itulah dunia. Siapa sih yang mau tua? Ustaz gak mau tua. Ustaz mau muda seperti kalian. Ustaz pengen masih belajar seperti kalian. Tapi tahu-taunya kita sudah semacam ini. Sudah beda dengan orang yang masih muda. Gitu. Makanya syukur pada Allah Ta'ala terhadap umur yang diberikan Allah Ta'ala. Dan ingat, umur itu akan berlalu cepat tanpa barokah kalau kita tidak menggunakannya dengan tepat. Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita termasuk yang diberikan anugerah dan kenikmatan kepada Allah Ta'ala benar-benar memakmurkan waktu kita. Benar-benar memaksimalkan waktu kita. Sehingga waktu kita semuanya dipenuhi dengan ibadah dan ibadah. Ridha Allah dan ridha Nabi Muhammad akan kita raih karenanya. Dan semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang soleh dan soliha. Dan semoga kalian semuanya dan seluruh keturunan kalian dan seluruh yang belajar di pondok pesantren Darul Dakwah sampai hari kiamat nanti termasuk WWSD CPR yang akan bersanding dengan Nabi Muhammad di dunia bersama Nabi Muhammad, di kuburan kita bersama Nabi Muhammad, di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad, di atas sirat bersama Nabi Muhammad, di atas mizan bersama Nabi Muhammad, menikmati telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad, dan di dalam surga bertetangga bersama Nabi Muhammad. Al-Hajiniya kuniyatin saliha wa la manawasaw salih al-Fatiha. Ya Rabbana tarafna.